بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعد. Pelajaran kita yang terakhir terkait dengan kriteria sujud yang wajib. Telah kita pelajari pendapat yang terkuat mazhab Hambali yaitu 7 anggota sujud. Wajah dalam hal ini dahi dan hidung, yang kedua kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung ujung-ujung kedua telapak tadi. Ujung-ujung kedua telapak kaki. Ini bagian jari jemarinya. Nantilah kita pelajari bahwa tujuh anggota sujud tersebut tidak wajib bersentuhan langsung, tidak wajib menempel langsung dengan tempat sujud. Nah, terus kita belajar di rinciannya. Untuk dahi dan hidung, yang untuk wajah dimakruhkan jika tidak menempel langsung, kecuali jika ada hajat karena tempat sujud panas, dingin atau semisalnya. Dan telah disebutkan dalil yang menunjukkan hal itu dari hadis Anas bin Malik muttafaq alaih. Baik. Dan untuk telapak tangan pada madzhab Hambali juga demikian, dan itu sejalan dengan mazhab Malik, yakni untuk wajah dan kedua telapak tangan pada mazhab Hambali hukumnya apa yang kita dengar tadi, dimakruhkan teralasi oleh sesuatu yang bersambung dengan tubuh. Dengan sesuatu yang dikenakan di tubuh. Dengan terlalas oleh peci atau serban atau jumpa gayan. Untuk wajah dan kedua telapak tangan. Ini mazhab Hambali dan sejalan dengan mazhab Malik. Tetapi hadis Anas muttafaq alaih yang disebutkan sebagai dalil itu terkait dengan wajah saja. Terkait dengan wajah. Ini para sahabat, selama tidak ada udur hajat, tidak ada udur panas yang sudah tidak tertahan, selama mereka masih mampu meletakkan wajah mereka langsung ke tempat sujud, mereka tidak mengalasi dengan pakaian mereka. Nah, kecuali memang sudah tidak tahan. Ini udzur. Itu terkait dengan wajah. Di situ dia disinggung tangan. Oleh karena itu ada riwayat lain dari Ahmad. Ada riwayat lain dari Ahmad yang membolehkan kedua telapak tangan tidak menempel langsung ke tempat sujud secara mutlak. Baik mutlak artinya meskipun tidak ada hajat, meskipun tidak ada udzur. Ya, ada riwayat lain dari Ahmad secara mutlak mengatakan kedua telapak tangan ya boleh tidak menempel langsung ke tempat sujud. Artinya beliau tidak membatasi, hanya dibolehkan saat ada udzur atau hajat, dalam arti dimakruhkan jika tidak ada udzur. Ini ulama dari Ahmad, dan ini sejalan dengan pendapat Asy-Syafi'i yang tidak mewajibkan hal itu, membolehkan telapak tangan ya teralasi oleh sesuatu yang dikenakan di tubuh saat sujud. Nah, dan merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i, dan itu statement Asy-Syafi'i pada kitab-kitabnya dulu oleh Nawawi. Jadi ini kesimpulan pelajaran kita. Adapun yang lainnya, ya, adapun yang lainnya, untuk kedua lutut dan kedua telapak kaki, nah ini jelas tidak wajib, dan ini sudah dinukil ijma', ya, dan sudah dijelaskan mengenai hal ini. Bahkan yang menganggap lutut adalah aurat tidak boleh menyingkap. Yang jelas untuk lutut dan telapak kaki tidak wajib ditempel langsung. Jadi boleh teralasi oleh pakaian yang dikenakan. Menurut ijma. Permasalahan tadi terletak pada apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Untuk wajah kuat dimakruhkan, ya, teralasi oleh sesuatu yang dikenakan di tubuh tanpa udzur. Adapun jika ada udzur tidak masalah. Hadis Anas jelas, muttafaq alaih, mendukung itu. Adapun kedua telapak tangan, hadis Anas tidak menyinggung itu. Nah, oleh karena itu sudah kita dengar ada riwayat lain dari Ahmad yang tidak memakruhkan, yang sejalan dengan pendapat Asy-Syafi'i. Adapun terkait dengan wanita, jangan menjadi problem masalah ini. Nah, karena wanita, ya, mereka yang menutup kedua telapak tangannya ketika sholat, ya, maka jangan dibingungkan oleh masalah ini. Apalagi sudah kita dengar riwayat lain dari Ahmad tidak memakruhkan, yakni membolehkan tidak menempel secara mutlak, dan sejalan dengan pendapat Asy-Syafi'i. Nah, sekarang kita lanjutkan yang tersisa adalah mengalasi salah satu anggota sujud dengan anggota sujud lain. Nah, ini jelas tidak sah. Misalkan mengalasi wajah dengan telapak tangan saat sujud, ya. Saat sujud wajahnya dialasi oleh telapak tangannya. Baik. Itu jelas tidak boleh dan tidak sah. Misalkan ketika sujud wajahnya dahinya dialasi dengan telapak tangan gini. Ini sujudnya gini. Nah, meskipun panas ya atau dingin, tetap tidak boleh, tidak sah. Adapun jika panas atau dingin atau ada sesuatu di situ yang dia tidak kuat, ya, menempel wajahnya di tempat suci, maka alasi dengan sesuatu yang dikenakan dengan peci atau dengan ujung serban atau dengan ujung pakaian yang dikenakan. Adapun dengan anggota suci lainnya, misalnya terdapat tangan seperti ini, tidak sah. Karena itu menumpuk jadinya ada, jadinya wajah tidak, ya seperti ini wajah tidak sujud, yang sujud hanya telapak tangan atau semisal dengan ini. Dan di sini tidak ada perbedaan riwayat dari Ahmad bahwa itu tidak sah. Tidak ada perbedaan riwayat dari Ahmad bahwa itu tidak sah. Kemudian tersisa satu masalah sebelum kita masuk ke tata cara sujud. Ya. Yaitu apa yang dijelaskan oleh Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', bahwa seluruh anggota sujud wajib diletakkan selama sujud berlangsung. Nah, berarti gini. Ini penting. Seluruh anggota sujud wajib diletakkan selama sujud berlangsung. Selama masih sujud, terus diletakkan. Jangan diangkat. Jangan mengangkat sebagian dari 7 anggota sujud itu. Apabila ada sebagian dari anggota sujud yang diangkat selama sujud berlangsung, jika diangkat dari awal sampai akhir, atau pada mayoritas sujudnya terangkat, sholat tidak sah. Yang jadi problem adalah apabila ada sebagian anggota sujud yang diangkat di tengah berlangsungnya sujud. Nah, ketika dia sujud, 7 anggota sujud itu dia sudah letakkan. Dia letakkan. Tetapi di tengah berlangsungnya sujud, ada salah satu yang diangkat. Misalkan telapak kaki kanannya atau telapak kaki kirinya diangkat untuk menggaruk betisnya misalkan, yang gatal, gigit nyamuk misalkan. Atau menggarut telapak kaki yang satunya karena gatal digigit nyamuk atau semisalnya. Nah, sebentar saja. Dibandingkan dengan lama sujud, ya. Pada mayoritas sujudnya dia letakkan hanya sempat terangkat. Tidak ada waktu yang singkat untuk menggarut yang gatal itu. Ini permasalahan yang butuh pembahasan, kata Ibn Uthaymin rahimahullah. Ada 2 kemungkinan yang beliau sebutkan. Kemungkinan yang pertama, dikatakan tidak sah. Sholatnya tidak, sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Karena mengangkat salah satu anggota sujud pada sebagian dari sujud. Ini tidak meletakkan salah satu anggota sujud pada sebagian sujudnya. Meskipun hanya singkat. Ini kemungkinan pertama. Sujudnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Yang kedua, kemungkinan yang kedua dikatakan sah jika memang terangkat dalam waktu yang singkat dibandingkan lamanya sujud, itu hanya singkat sekali, sebentar sekali. Sah. Adapun jika dia angkat lebih lama daripada meletakkannya, mengangkatnya bukan singkat, agak lama. Dibandingkan dengan lama meletakkan anggota itu, lebih lama dia angkat daripada dia letakkan. Maka di sini tidak sah. Nah, rincian. Ini kemungkinan yang kedua. Jadi kemungkinan yang pertama mutlak dikatakan tidak sah. Karena tidak meletakkan salah satu anggota sujud pada sebagian dari sujud. Ini yang kemungkinan pertama, tidak sah secara mutlak. Tanpa rincian. Kemungkinan yang kedua, ada rincian. Jika terangkat dalam waktu yang singkat dibandingkan lamanya, ya, sujud sah. Jika dia mengangkatnya dalam waktu yang lama, lebih lama daripada meletakkannya, maka tidak sah. Berdasarkan ini hati-hati, hindari, jangan diangkat sama sekali, karena berisiko membatalkan sholat. Jangan diangkat. Ya. Ditahan sebentar, sabar. Ya. Tunggu sampai bangkit dari sujud, ketika sudah duduk, ya di situ kesempatan jika memang mau digaruk. Ya, karena gatal misalkan. Baik. Sekarang kita masuk ke tata cara sujud. Kita masuk ke tata cara sujud. Jadi kita sudah lewati hukum sujud, ya, sebagai rukun. Tumaknina dalam sujud, ya, rukun. Kemudian kriteria sujud yang wajib, ya, semuanya secara detail sudah kita belajar. Sekarang masuk ke tata cara sujud. Memulai sujud dengan takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Yang pertama adalah memulai sujud dengan takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Sujud dimulai dengan takbir. Yakni sujud dimulai dengan takbir. Ketika sudah mulai bergerak, ya, menurunkan tubuh untuk sujud, maka mulai bertakbir. Allahu Akbar. Ya, dan dituntaskan sebelum sujud dengan sempurna. Ini takbir apa namanya? Takbir intiqal. Takbir peralihan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dalam hal ini dari i'tidal ke sujud. Takbir peralihan. Ingat sama pembahasannya dengan takbir intiqal dari diam berdiri ke rukun. Dan sama dengan tasmi' sama Allah man hamidah untuk intiqal dari rukuk ke i'tidal. Jadi takbir intiqal jangan dibaca saat berada di rukun tersebut, dituntaskan langsung, jangan pula ditunda sampai tiba di rukun berikutnya sehingga lewat momennya, karena momennya adalah saat beralih. Startnya bertakbir ketika mulai bergerak. Sujud dimulai dengan takbir. Jadi takbir berlangsung saat beralih dan dituntaskan sebelum sujud dengan sempurna. Nah. Dalilnya telah lewat ya. Nah. Dalilnya telah lewat. Seperti hadis Abu Humaid Sa'idi, hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Nah, tidak disyariatkan mengangkat tangan untuk sujud. Dalam hal ini tidak disyariatkan mengangkat tangan untuk sujud. Beda dengan ketika hendak ruku' dan ketika i'tidal. Dan ya, beda ketika i'tidal, ketika anda ruku dan ketika takbiratul ihram, kedua tangan diangkat sejajar atau setinggi bahu, yakni ujung jari jemari sejajar setinggi bahu atau ujung jari jemari sejajar setinggi ujung atas telinga. Nah, saat takbiratul ihram, saat anda ruku dan saat i'tidal. Adapun saat hendak sujud, maka tidak disyariatkan melakukan itu. Ini yang masyhur pada mazhab Hanbali. Dan ini dipilih oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Ini yang masyhur pada mazhab Hanbali. Yang menjadi mazhab Hanbali. Dan dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi bahu, sejajar bahu, saat takbiratul ihram, saat hendak ruku dan saat i'tidal. Sudah lewat hadisnya. Nah, kata Ibnu Umar pada hadis itu, Ibnu Umar menyebutkan Nabi mengangkat kedua tangannya setinggi bahu saat takbiratul ihram, saat hendak ruku dan saat i'tidal. Kemudian Ibnu Umar mengatakan wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud. Wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud. Dan adalah Ibnu Umar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaf'alu dhalik, tidak melakukan hal itu fi sujud, pada sujudnya, ketika hendak sujud tidak mengangkat kedua tangannya. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain lafaznya wa la yaf'alu dhalika, wa la yaf'alu dhalika, dan Nabi SAW tidak melakukan hal itu, tidak mengangkat kedua tangannya. Hina yasjudu, ketika hendak sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan tidak pula melakukan itu ketika yarfa'u ra'sahu minas sujud, ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi ketika bangkit berdiri dari sujud. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Masih ingatkan hadis Ibnu Umar? Hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, dan ada tambahan dalam Sahih Bukhari, hanya 4 momen Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Saat takbiratul ihram, saat hendak ruku, saat i'tidal, dan yang keempat apa? Saat bangkit dari tasyahud awal, tasyahud pertama. Baik. Dalil yang kedua, hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Dalil yang kedua adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan, bahwa Nabi alaihissalam mengangkat kedua tangannya setinggi bahu, sejajar dengan bahu, di tiga momen, tiga tempat tersebut. Takbiratul ihram, hendak ruku, saat i'tidal. Dan Abu Humaid As-Sa'idi pada rincian sifat salat Nabi yang dia riwayatkan itu hanya menyebutkan tiga tempat itu saja Nabi alaihissalam mengangkat kedua tangannya, dan beliau Abu Humaid As-Sa'idi tidak menyebutkan hal itu saat hendak sujud. Dia tidak menyebutkan bahwa Nabi juga mengangkat kedua tangannya saat hendak sujud. Jadi sama dengan hadis Ibnu Umar. Dua hadis ini meriwayatkan masalah mengangkat kedua tangan dengan rinci, dan hanya menetapkan pada tempat-tempat tersebut, momen-momen tersebut. Adapun saat hendak sujud, saat bangkit dari sujud, tidak. Maka ini yang jadi sandaran. Ada riwayat lain dari Ahmad mengatakan disunnahkan mengangkat kedua tangan saat hendak sujud. Ada riwayat lain dari Ahmad. Artinya ada khilaf. Ada riwayat lain dari Ahmad mengatakan disunahkan mengangkat kedua tangan saat hendak sujud. Tetapi itu dibantah oleh Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat pula kedua tangannya saat hendak sujud. Hadis itu telah dinilai sahih oleh sebagian huffaz, oleh sebagian hafiz-hafiz hadis, seperti Abu Muhammad Ibn Hazm, Ibn Hazm. Kemudian Ibn Qayyim mengatakan itu adalah kekeliruan. Itu adalah kekeliruan, itu waham. Karena riwayat itu tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak benar riwayat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim mengatakan bahwa yang membuat Ibn Hazm terjerumus dalam kekeliruan itu, yang menjerumuskan Ibn Hazm dalam kekeliruan itu adalah kekeliruan rawi. Kekeliruan rawi. Kekeliruan rawi yang meriwayatkan hadis itu. Sehingga Ibn Hazm terbawa oleh kekeliruan rawi tersebut. Yang seharusnya lafaz hadisnya yang benar, kata Ibn Qayyim, kana yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Harusnya begitu. Kana yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Adalah sesungguhnya Nabi alaihissalam yukabbiru, bertakbir, fi kulli raf'in wa khafdin. Fi kulli raf'in wa khafdin. Pada setiap mengangkat kepala dan menurunkan kepala. Jadi takbir, menyempurnakan takbir pada setiap peralihan. Tetapi rawinya keliru, diubah oleh dia riwayatnya menjadi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi kulli raf'in wa khafdin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada setiap peralihan mengangkat kepala dan menurunkan kepala. Ya. Keliru akhirnya. Baik. Ibn Hazm di sini kata Ibn Qayyim tidak jeli. Ibn Hazm tidak jeli dengan hal ini karena waham kekeliruan yang dialami oleh rawi itu dan Ibn Hazm terikut. Ya, ikut keliru bersamanya sehingga dia menilai sahih padahal salah. Al-Muhim. Ya, ini dari Ibn Qayyim. Kesimpulannya bagaimanapun juga hadis Ibn Umar muttafaq alaih, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ya, yang telah disebutkan lebih didahulukan dalam hadis, lebih didahulukan. Dua alasannya dua. Kenapa lebih didahulukan hadis Ibn Umar dan hadis Abu Humaid As-Sa'idi? Alasan yang pertama, keduanya lebih sahih. Ya, keduanya lebih sahih. Alasan yang kedua, lebih merinci. Adapun riwayat tadi hanya mengatakan Nabi mengangkat kedua tangannya pada setiap mengangkat kepala dan bukan kepala. Tidak merinci. Sementara hadis Ibn Umar dan hadis Abu Humaid merincikan. Nah, dan saat hendak sujud dan seterusnya Nabi Al-Fatihah tidak mengangkat kedua tangannya. Baik. Berikutnya, mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut. Mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut. Yani ketika turun sujud, maka yang terlebih dahulu diletakkan adalah kedua telapak tangan. Kemudian lutut. Itu urutannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan ulama, ittifaq ulama. Bahwa keduanya boleh. Dua-duanya boleh. Boleh mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut. Boleh pula mendahulukan kedua lutut daripada kedua telapak tangan. Dua-duanya boleh. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan ulama mengenai bolehnya dua-duanya. Khilaf yang terjadi mengenai yang mana yang lebih utama, yang mana yang afdol, mana yang lebih utama dari keduanya. Apakah lebih utama mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut, atau lebih utama mendahulukan kedua lutut? Ini yang diperselisihkan. Demikian ya. Yang masyhur sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ittifaq. Jadi perselisihkan apa? Mana yang afdol? Dua-duanya boleh. Tetapi mana yang afdol? Mana yang lebih utama? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan lebih utama mendahulukan kedua lutut. Lebih utama mendahulukan kedua lutut. Jadi turun lutut dulu yang diletakkan, kemudian menyusul kedua telapak tangan dan seterusnya. Ini yang masyhur dari Ahmad. Ini yang masyhur dari Al-Imam Ahmad. Dan menjadi pegangan mazhab Hambali. Ini pula pendapat Al-Imam Syafi'i. Dan menjadi mazhab Syafi'i. Mazhab pegangan mazhab hukum Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i. Dan Imam Abu Hanifah. Bahkan pendapat ini dinisbatkan sebagai pendapat jumhur ulama. Bahkan pendapat ini dinisbatkan sebagai pendapat jumhur mayoritas ulama. Baik. Pendapat yang kedua. Kita selesaikan saja dulu nukilan mazhab seluruhnya. Setelah itu nanti kita masuk ke pemaparan, diskusi, dalil-dalil masing-masing. Sehingga kita sampai pada pendapat yang rajih yang sudah ana kemukakan di judul pembahasan, yaitu afdol lebih utama mendahulukan kedua telapak tangan daripada lutut. Nah, pendapat yang kedua, lebih utama mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut. Lebih utama mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut. Ini pendapat Malik. Pendapat Al-Imam Malik. Dan salah satu riwayat dari Ahmad. Riwayat kedua dari Ahmad. Ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i. Pendapat Al-Imam Al-Auza'i. Imam Ahlus Syam. Nah, jadi pendapatnya Imam Malik. Imam Ahlul Madinah. Duduk kota Madinah. Pendapat Imam Al-Auza'i. Imamnya penduduk negeri Syam di zaman itu. Dan riwayat kedua dari Ahmad. Dan pendapat ini dinisbatkan pula sebagai pendapat ahli hadis. Dinisbatkan sebagai pendapat ahli hadis, pakar hadis. Pendapat yang pertama tadi lebih utama mendahulukan kedua lutut, ya, dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin. Ibnu Qayyim sebelumnya, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin, pendapat yang kedua dirajihkan oleh Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Syekh Muqbil jika sholat begitu duluan, ya, kedua tangannya kemudian lututnya. Ini beliau bersama gurunya Al-Albani. Baik. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan sama saja. Sama saja antara mendahulukan kedua tangan atau kedua lutut. Tidak diunggulkan salah satunya. Tidak dikatakan lebih utama mendahulukan telapak tangan. Tidak dikatakan lebih utama mendahulukan lutut. Sama saja. Terserah, bebas, memilih. Tidak ada yang diutamakan salah satunya. Ini riwayat lain dari Malik dan Ahmad. Riwayat lain dari Malik dan Ahmad. Riwayat lain dari Malik dan Ahmad. Baik. Ketika kita mendengar dari sebagian imam-imam itu, ada beberapa riwayat menunjukkan permasalahan itu agak sulit, ya, dalam memilih dan mentarjih. Dan memang demikian kenyataannya untuk permasalahan ini. Luar biasa sulitnya. Namun, ya, kita akan sampai pada tarjih insyaAllah. Ini tiga pendapat yang masyhur, ya. Dan mereka semuanya perselisihannya adalah dalam hal mana yang lebih utama. Tetapi, ya, boleh. Nah, boleh memilih salah satunya, mana yang afdal itu yang diperselisihkan. Sudah kita dengar Ibnu Taimiyah menukil ittifaq, semuanya sepakat boleh, ya, mendahulukan telapak tangan atau mendahulukan lutut. Yang diperselisihkan adalah mana yang lebih utama, dan sudah kita dengar tiga mazhab. Tetapi ternyata ditemukan bahwa Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri menyelisihi mereka semua. Ibnu Hazm mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla, wajib mendahulukan kedua telapak tangan. Ibnu Hazm menyelisihi mereka semua dan mengatakan wajib. Mewajibkan. Ibnu Hazm mewajibkan mendahulukan kedua telapak tangan. Karena mengambil lahiriah perintah Nabi alaihissalam pada hadis Abu Hurairah yang akan disebutkan nanti, perintah meletakkan kedua telapak tangan terlebih dahulu daripada kedua lutut, sehingga beliau mewajibkan. Tidak ada, Al-Albani rahimahullah mengatakan, saya tidak melihat selain Ibnu Hazm yang terang-terangan mewajibkan hal itu. Dan ini tentunya agak sulit. Meskipun yang jelas, ketika Ibnu Hazm menyelisih tidak terjadi ijma, karena beliau adalah imam ahli ijtihad yang diakui. Penyelisihannya, ya, menjadikan permasalahan itu bukan ijma. Sehingga nukilan ittifaq Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dianggap keliru oleh Al-Albani rahimahullah. Dan yang mendebeki yang tentunya karena Ibn Hazm menyelisih. Tetapi pendapat Ibn Hazm ini sulit, mewajibkan sulit, menyelisihi seluruh ulama. Nah, sepertinya memang permasalahannya adalah, ya, permasalahan mana yang lebih utama. Adapun diwajibkan sulit. Baik. Jadi perintah yang ada pada hadis Abu Hurairah mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut agar tidak menyamai cara onta menderum, karena onta menderum dengan cara meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu. Ya, perintah itu hanya bersifat mustahab, ya, lebih utama. Puncaknya, ya, larangan menyerupai onta menderum. Ya, palingan kita mengatakan dimakruhkan. Nah, dimakruhkan. Jika sampai mengatakan haram dengan mewajibkan meletakkan kedua telapak tangan seperti kata Ibn Hazm, ini berat. Ya, dia satu-satunya menyelisih ulama lainnya. Adapun nikash, yakni diskusi bantah-bantahan dalil-dalil masing-masing, insyaallah pertemuan yang akan datang. Ya, setelah pembahasan yang panjang, kesimpulannya kami sampai pada kesimpulan dari segi dalil, dari segi hadis, kekuatan hadis, kemudian dari segi makna dan dari segi kemudahan dalam beramal, pendapat yang terbaik adalah pendapat Al-Imam Malik yang merupakan riwayat lain dari Ahmad yang dipilih oleh Al-Albani dan Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i. Dan antum bisa merasakan, ya, membedakan jika sujud dengan mendahulukan lutut agak sulit dan boleh jadi sakit, apalagi jika gemuk menahan beban. Nah, ya. Adapun dengan menurunkan tubuh, ya, dengan pertama kali dan kedua telapak tangan, ini lebih mudah dan lebih khusyuk. Jadi dari segi kekuatan hadis, dari segi makna dan kemudahan, ya, lebih makna dan kemudahan ringan adalah mendahulukan kedua telapak tangan. Lengkapnya insyaallah pertemuan berikut. Nah, barakallahu fiik. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi.